Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya, lakal hamdu, lakal hamdu ala aduh gusti kita apes nyuwun tobat saking kang moho kuasa. Alhamdulillah, lagu baru. Lagu baru yang saya dapat dari Habib Husin Anis dinucurkan di acara yang baru juga untuk Majlis Ar-Raudhah, yaitu acara khataman kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dari dulu sudah diselenggarakan di Majlis Habib Husin Anis, Majlis Taklim Moh Mikir. Beliau punya Majlis Taklim namanya Majlis Taklim Moh Mikir. Remen dikir ya. Moh mikir, remen dikir. Di kediaman beliau setiap hari Ahad seperti ini, malam Senin, baca dikir, baca solawat. Nah kalau masuk bulan Rajab, itu baca ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari sejak awal ya, waktu itu. Nah kemudian beliau menghadiahkan majlis itu kepada Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah dikasih hadiah. Mulai tahun ini hari Ahad malam Senin terakhir bulan Rajab diselenggarakan khataman kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Insyaallah pembukaan ini pembukaan yang barokah dan bisa manfaat langgeng ila yaumil kiamah. Mari kita awali setelah doa dikiratif dan sebagainya Al-Fatihah dengan niat yang diniatkan para ulama, para awliya wassalihin, khususnya Sadatina al-Alawiyin dan terkhusus Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam pembacaan kitab Sahih al-Bukhari maupun Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Ala hadiniyah wa ala tilkaniyah wa ala manawaitum wa ala manaiwa manawaina wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul i'tisami bil kitabi was sunnah radhiyallahu ankum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يضغن فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضن فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل ومحمد فرق بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك. عن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل هذا الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله إن ابن الصياد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang sudah kita baca barusan beberapa hadis, yaitu diantaranya suatu ketika datang sebagian para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi waktu itu dalam keadaan tidur. Nama malaikatnya memang di kitab tidak disebutkan, akan tetapi di syarahnya dikatakan malaikat itu adalah Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail. Kemudian sebagian mengatakan ini tidur. Sebagiannya lagi ngomong ini matanya tidur tapi hatinya terjaga. Kemudian beliau lagi mengatakan ini untuk temanmu ini ada sebuah permisalan, maksudnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ngomong lagi ini lagi tidur. Dijawab lagi, memang matanya tidur tapi hatinya terjaga. Nah, kemudian permisalannya adalah permisalan seperti seseorang yang membangun rumah. Kemudian di rumah tersebut dia ada hidangan-hidangan yang banyak. Kemudian setelah itu di depan rumah tersebut ada orang yang manggil-manggil. Ada orang yang manggil-manggil untuk masuk ke dalam rumah. Nah, kalau sudah masuk dalam rumah nanti ada bisa makan hidangannya tersebut. Itu perumpamaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah itu seperti surga. Hidangannya itu adalah kenikmatan surga. Dan Rasul adalah orang yang memanggil-manggil, mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga. Itu perumpamaannya. Dan dikatakan di sini, faman ata'a Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu seperti orang yang ngajak untuk masuk surga. Nurut Nabi masuk surga. Durhaka sama Nabi berarti tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula hadis yang selanjutnya bahwasanya Abdullah bin Umar beliau mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan dicabut sekaligus. Allah itu ketika telah memberikan ilmu kepada manusia-manusia, tidak dicabut ilmu itu sekaligus. Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan memanggil atau dengan mematikan ulama-ulama yang soleh, yang akhirnya ulama yang soleh tersebut mati beserta ilmunya. Kemudian kalau ulama yang soleh ini sudah meninggal dunia, maka yang tersisa cuma manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang juhal. Nah, kemudian manusia-manusia yang tersisa ini dianggap ulama oleh masyarakat, akhirnya dimintai fatwa. Nah, orang yang gak tahu ini kemudian memberikan fatwa, akhirnya jadinya malah sesat dan menyesatkan. Jadi memang ilmu itu bisa tercabut. Dari sebuah daerah ilmu bisa tercabut. Cuma tercabut ilmu bukan langsung sekaligus bangun tidur satu daerah bodoh semua, ya bukan begitu. Akan tetapi ulama-ulama yang soleh yang punya ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, ulama tersebut dimatikan oleh Allah satu persatu sampai gak tersisa lagi kecuali cuma manusia-manusia yang kadang penampilannya seperti ulama, akan tetapi hatinya bukan hati ulama, akhirnya justru semakin sesat dan menyesatkan. Kemudian dikatakan pula bahwasanya kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat sampai umatku ini mengikuti setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, satu depa demi satu depa jalannya orang-orang yang lain, orang-orang yang lain yang sebelumnya. Kemudian sahabat nanya, orang lain yang sebelumnya itu siapa? Apakah kafarisi warum, apakah seperti orang Persia dan orang Romawi? Kemudian Nabi mengatakan, wa manin nasu illa ulaik, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya umat Nabi ini dikatakan latattabi'anna sunana man qablakum sibran bi sibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku chuhradhabin la salaktumu. Kata Nabi, umatku ini nanti, kamu semuanya bakal ngikuti tradisinya orang-orang sebelum kamu, satu jengkal demi satu jengkal. Bahkan yang lebih gilanya lagi, kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga ikut masuk. Sahabat nanya, ini riwayat yang lainnya, siapa itu? Al-Yahud wa Nasara, apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? Jawab oleh Nabi, tidak sama lagi kalau bukan mereka. Jadi sudah diprediksikan bahwasanya umat akhir zaman bakal mengikuti sunnah atau kebiasaan orang di luar Islam, meninggalkan kebiasaan Nabi dan mengambil kebiasaan orang-orang non-muslim. Nah, kalau sudah itu terjadi, berarti sudah dekat terjadinya waktu hari kiamat. Kita lihat sekarang orang yang pakaian dengan sunnah seperti sunnahnya Nabi semakin jarang. Tapi orang yang pakai pakaian dengan adat seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah semakin banyak. Orang yang berbicara punya gaya hidup seperti gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW, semakin jarang semakin sedikit. Yang sholat jamaah di masjid semakin sedikit. Yang hadir pengajian di madrasah taklim juga semakin sedikit. Justru banyak umat Nabi Muhammad yang lupa mengambil jalan hidupnya orang Yahudi dan Nasrani, dan ini sudah diprediksi oleh Nabi, dan pasti kalau sudah dekat masa-masa itu, berarti sudah dekat terjadinya hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita semua, insyaallah. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim wa yahtimu bi qul wallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi." Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي وأتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي غفرت لعبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يقوم القيامة سقمت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة وقد تقدم مطولا من رواية النبي هريرة وزادنا في آخره فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محمد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال أنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول أنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وفي رواية عنه ثم أعود الرابعة وأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظامتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثاقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا رسول الله بيت أمد سكينه لسرجي ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رب عشاء وزمان أنت حاكم زلم فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم ذات الناس بال جاجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء ودرجي رسول الله فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء بالفرج يا رسول الله ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأبسنا في طريقاتهم الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء بودرجي يا رسول الله سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari yang tadi sudah kita baca, yaitu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan. Kemudian salah satu utusan delegasi yang dikirim oleh Nabi ini orangnya setiap sholat dia jadi imam, maka selesai Fatihah baca surat, kemudian dia pasti baca surat Qul Huwallahu Ahad. Diakhiri terus dengan Qul Huwallahu Ahad. Kelas bagiannya ada di situ protes. Kenapa? Karena waktu itu mengakhiri setiap surat dengan Qul Huwallahu Ahad itu belum pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah waktu itu masih. Nah, kemudian ketika sebagian yang protes ini, ketika kembali ke Madinah, menyampaikan peristiwa ini sama Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Kamu tanya aja. Kenapa kalau dia selesai baca surat pasti diakhiri dengan Allahu Akbar itu kenapa? Tanya aja sama dia. Dijawab sama orang itu, "Li annaha sifatur rahman." Karena Allahu Akbar ini adalah mengandung sifat-sifatnya Allah. Dan aku suka dan cinta membaca surat Al-Ikhlas ini atau Qul Huwallahu Ahad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, akhbiruhu anallaha ta'ala yuhibbu. Maka berikan kabar gembira kepada dia bahwasanya Allah cinta kepada dia. Jadi hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, berarti selesai dalam satu rakaat baca lebih dari satu surat itu boleh. Saya sholat misalkan satu rakaat, saya baca misalkan surat Sabihisma atau Wadduha. Setelah itu saya baca tutup dengan Allahu Ahad, itu boleh. Tiga surat pun juga boleh, tidak ada masalah. Jadi lebih dari satu surat itu boleh. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Qul Huwallahu Ahad itu dikatakan sifatur rahman, surat yang isinya sifatnya Allah. Karena pernah ketika Nabi Muhammad suatu ketika didatangi oleh orang Yahudi, beliau kemudian tanya sama Nabi, "Siflana rabbak alladzi ta'bud." Sifatkan kepada kami Tuhan kamu yang kamu sembah itu gimana? Waktu itu Nabi masih belum tahu. Belum tahu jawaban daripada pertanyaan si Yahudi ini, belum bisa mensifatkan secara pasti itu gimana yang dimaksud oleh Yahudi ini. Lalu kemudian turun ayat, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Turun surat itu. Akhirnya dinamakan surat ini adalah sifatur rahman, terkandung pokok-pokok daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Nabi sendiri. Contohnya ini, setiap habis surat ditutup dengan Qul Huwallahu Ahad. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ini sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan. Atau di hadis yang lain, Rifa'ah bin Rafiq ketika i'tidal, beliau mengangkat kepalanya sambil baca doa. Doanya waktu itu belum diajarkan sama Nabi. Selesai sholat, Nabi nanya, "Yang baca doa tadi siapa?" "Yang tangan saya ya Rasulullah. Aku lihat 30 malaikat rebutan nyadat pahala kamu." Nah, waktu itu sampai akhirnya berarti para ulama ambil kesimpulan, berbuat sesuatu yang baru, modifikasi dalam ibadah itu boleh selama tidak bertentangan. Yang bertentangan gimana? Yang bertentangan kalau sholat duhur 4 rakaat ditambah jadi 5 rakaat. Nah, ini yang enggak boleh. Sholat maghrib 3 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Ini enggak boleh. Kenapa? Ini tambahan baru tapi bertentangan dengan ajaran Nabi. Karena Nabi kan sudah mematangkan sholat maghribnya 3 rakaat. Lah kok ada yang nambah sampai 4 rakaat? Berarti dia menentang Nabi. Atau bahasa doa-doa yang lainnya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Doa yang bangun ketika dari rukuk kayak tiga itu, "Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du." Doanya seperti itu. Kemudian hadis tentang syafaat yang menunjukkan dalil adanya pemberian syafaat dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman. Nanti semua manusia pasti akan mendatangi para nabi, mulai dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan, "Lastulaha Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan bidang ya Bapak ini. Aku enggak mampu Bapak ini. Akan tetapi kamu semuanya datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua makhluk datang sama Nabi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan analaha. Al-anbiya yaqulu nafsi nafsi wa habibuna Muhammad yaqulu analaha. Para nabi mengatakan nafsi-nafsi, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan aku yang nanggung nanti semuanya. Dan Nabi Muhammad minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau sujud. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma'lak. Ucapkan, katakan, akan didengar ucapan kamu. Wasalto, minta akan dikasih permintaan kamu. Wasfa tu syafa, memberi syafaat akan diberikan syafaat kepada kamu. Dan Nabi mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, gimana ya Allah? Kemudian kata Allah, sudah, kamu pergi, kemudian kamu bisa mengeluarkan umatmu. Waktu itu mengeluarkan umatnya mungkin ada yang mengatakan dari api neraka, keluarkan umatmu dari api neraka. Orang-orang yang punya iman sekalipun cuma seukuran gandum yang tipis bisa dikeluarkan daripada api neraka. Setelah itu Nabi Muhammad mengulang lagi memuji Allah, setelah itu sujud. Allah juga mengatakan hal yang sama, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ngomonglah, kau akan didengar, minta akan dikasih, beri syafaat akan diberi syafaat. Kemudian Nabi mengatakan lagi, umati, umati, ya Allah, umatku, gimana ya Allah, umatku. Maka Allah mengatakan, keluarkan dari umat Nabi Muhammad yang dalam hatinya punya mithqalu dzarrah atau khardalah. Khardalah itu dikatakan sesuatu yang kecilnya itu seperti wijen. Wijen itu dibagi empat, yang seperempatnya wijen itu. Ada lagi yang mengatakan dzarrah. Dzarrah itu partikel terkecil, itu dzarrah namanya. Apa ya? Yang sel. Kalau kita ngomong yang kecil sel, ya sel itu dzarrah. Ada yang lebih kecil lagi dari sel, ya lebih kecil itu dzarrah. Yang sekecil itu punya iman dalam hatinya, bebaskan. Kemudian dibebaskan. Dan setelah itu Nabi Muhammad mengulang lagi, sujud lagi. Kemudian dikatakan lagi, ya Allah, umatku, umatku. Kata Allah, ya sudah, keluarkan dari umatnya Nabi Muhammad yang punya adna adna adna mithqal habbatin min khardalin min iman. Yang punya tadi darah itu mesti dibagi kecil-kecil lagi, yang punya iman sekecil itu dalam hatinya keluarkan selamat. Dan setelah itu riwayat yang selanjutnya dikatakan berarti yang keempat kalinya Muhammad masih kembali sujud lagi. Dan ketika Nabi Muhammad diperintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, ngomonglah, ucapkanlah, kau akan didengar, minta akan dikasih, minta syafaat akan diberi syafaat. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk menyelamatkan umatku, memberi syafaat kepada umatku untuk mereka semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah SWT mengizinkan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati, demi kebesaranku, keagunganku, kehebatanku, kata Allah, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, akan dibebaskan daripada siksa api neraka berkat syafaat Nabi Muhammad semua umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ikrar tiada Tuhan selain Allah. Allahu a'lam bissawab. Jadi insyaallah berdasarkan hadis tadi, insyaallah yang ada di sini semua masuk surga. Amin. Oh, kita dari tadi baca rotim hadiat itu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari kita suka mengucap la ilaha illallah. Enggak berhenti-berhenti kita mengucap la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan nambahkan beberapa hal. Ya, ini nostalgia saya membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan mencoba untuk memetik beberapa pelajaran yang terdapat di dalamnya. Karena kitab Sahih Bukhari ini sendiri ditulis oleh Imam Bukhari seingat saya selama 16 tahun. Jadi nulisnya bukan sehari dua hari. Kalau saya buat buku 4 hari jadi. Ya itu berarti banyak salahnya. Ya banyak salahnya. Imam Bukhari ini menulis kitab hadis Sahih Bukhari selama kurang lebih 16 tahun. Disusun dari lebih dari 600 ribu hadis. Ya, dari 600 ribu hadis dirangkum menjadi kurang lebih 6 ribuan hadis. Ada khilaf ulama jumlahnya, ada mengatakan 7.000 sekian, 6.600 sekian. Karena kadang yang berulang itu dianggap satu sama ya. Kadang yang berulang dianggap sendiri-sendiri. Jadi jumlahnya beda-beda. Yang jelas sekitar 6 ribuan. Dari 600 ribu hadis oleh Imam Bukhari dipilih. Dipilih yang paling sahih dan paling penting. Karena dari 600 ribu hadis itu ada yang sama, ada yang berulang, nah ini dipilih yang paling penting dan paling sahih, jadi 6.000 hadis. Coba kalau kita yang disuruh mengumpulkan 600 ribu hadis di zamannya Imam Bukhari, enggak mungkin dapat. Karena di zaman Imam Bukhari itu mau dapat satu hadis kadang-kadang harus jalan kaki 3 bulan perjalanan. Mau dapat satu hadis kadang harus jalan kaki 3 bulan perjalanan. Dan Imam Bukhari itu semua hadisnya beliau dapatkan langsung ketemu dengan yang meriwayatkan. Kalau Imam Muslim beda sedikit syaratnya. Kalau Imam Bukhari itu bertemu langsung dengan yang meriwayatkan. 600 ribu hadis dipilih jadi 6.000 hadis. Dan untuk 6.000 hadis yang sudah dipilih ini Imam Bukhari tidak mencantumkan di Sahih Al-Bukhari kecuali beliau mandi dulu basah sekujur tubuhnya seperti orang mandi janabah, mandi besar. Kemudian beliau sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah ini ditaruh di kitab saya boleh atau tidak? Benar atau tidak saya cantumkan. Setelah istikharah 2 rakaat baru ditulis. Nah, 6.000 hadis lebih selama 16 tahun. Lah kita sekarang tinggal baca, tinggal ngapalkan, tinggal ngamalkan. Gitu kok ada orang yang masih mengatakan Sahih Bukhari tidak semuanya sahih. Bahkan ada orang-orang zaman baru yang menjadi berlagak jadi ahli hadis, mengangkat namanya sendiri dan meninggalkan nama Imam Bukhari. Mestinya itu yang kita tulis disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim, bukan disahihkan oleh Imam Fulan. Imam Fulan ini baru lahir. Imam Bukhari dari zaman dahulu, zamannya tabi'in. Beliau bertemu dengan tabi'in. Jadi luar biasa. Di antara keramatnya Imam Bukhari, beliau itu punya masjid tempat ngajar kecil sama Ar-Raudhah, ini jauh lebih besar Ar-Raudhah. Tapi yang datang itu puluhan ribu orang, semua masuk cukup. Nah itu kan aneh ya? Semua masuk cukup. Itu diantara karomah Imam Bukhari. Nah kalau masalah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sedikit ulama yang bermimpi bertemu atau melihat Nabi Muhammad SAW berjalan. Lihat Rasulullah jalan. Setiap kali Rasul melangkahkan kaki maju satu langkah, maka Imam Bukhari juga melangkahkan kaki maju satu langkah. Cuman langkah kakinya Imam Bukhari ini persis di langkah terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Bekas pijakannya Rasul di mana, disitulah kaki Imam Bukhari. Bekas pijakan Rasul di mana, disitulah kaki Imam Bukhari. Memang Imam Bukhari dari kecil sudah aneh. Sejak kecil tunanetra. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang punya kekurangan, jangan su'udzon sama Allah. Jangan su'udzon kepada Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu itu sejak umur 4 tahun tunanetra. Tapi berkat tunanetranya sama Allah hatinya dibuat melek, mengalahkan yang melek-melek yang lain, sehingga menjadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, seorang ulama yang luar biasa. Imam Bukhari dari kecil sudah tunanetra, dari kecil. Tapi ibunya husnudzonnya kepada Allah luar biasa. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis yang kita baca, kita dengar, bahwasannya Allah tergantung prasangka hambanya, maka hendaknya engkau berprasangka kepada Allah yang baik, terserah dirimu. Ibunya Imam Bukhari tiap hari doa, tiap hari nangis minta, ya Allah jadikan anak saya bisa melihat lagi. Bisa melihat lagi itu kan mungkin agak mustahil untuk orang yang udah total tunanetra, kecuali kalau kornea matanya mungkin diganti, cangkok mata mungkin begitu. Di zaman dahulu kala belum ada cangkok mata, belum ada pengobatan yang semodern sekarang. Ibunya Imam Bukhari tidak pernah mengatakan, wah sudahlah anak saya buta selama-lamanya, udah mustahil bisa melek, gak mungkin. Tidak berpikir seperti itu, tapi beliau justru tiap hari doa, dan dikatakan doanya itu tawassul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tawassul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya suatu malam ibunya itu di tengah malam mimpi. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kabar gembira untukmu, bangun, kamu bangun. Anak kamu matanya sudah disembuhkan Allah Ta'ala, sudah bisa melihat. Begitu bangun tidur diparani, anaknya betul-betul sudah bisa melihat. Itu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini apaan hadithnya luar biasa. 600 ribu hadith itu beliau hafal, belum hadith-hadith yang lain. Suatu ketika beliau pernah dites, masuk Khurasan, dihadapkan kepada 10 ulama, satu ulama nyodorkan 10 hadith, dikasih 10 hadith, totalnya jadi 100 hadith. 100 hadith itu sama ulama diwolak-walik. Misalnya ya, dari fulan, itu nama-nama orang. Itu namanya diwolak-walik. Terus hadisnya yang mestinya riwayat Sayyidina Umar diganti hadis dengan riwayat Sayyidina Abu Bakar misalnya. Matannya sama riwayatnya itu beda-beda. Ketika ditanya oleh ulama-ulama tadi, kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak ngerti. Kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak pernah dengar. Kamu tahu hadis ini enggak? Saya enggak pernah tahu. Yang lain udah mulai menertawakan Imam Bukhari. Mata hadis yang begitu kok enggak pernah dengar, kok enggak pernah tahu. Setelah 100 hadis itu disampaikan, Imam Bukhari kemudian berkata, mohon maaf, tadi saya katakan enggak pernah dengar karena Anda baca hadisnya itu kuwalak-walik. Kalau hadis kuwalak-walik namanya bukan hadis, makanya saya enggak pernah dengar hadis yang seperti itu. Hadis yang kamu baca 10 tadi pertama yang nomor 1 seharusnya begini loh. Dari fulan, anfulan, anfulan, anfulan, isti hadisnya seperti ini. Nomor 2 seperti ini. Bukan cuman membetulkan, bahkan 100 hadis itu apal di luar kepala sekali dengar. Itu Imam Bukhari. Makanya keberkahannya luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu cerita. Sebelum nanti saya mau nambahkan beberapa kupasan tentang hadis yang ada di sini, Bib. Ada beberapa yang menarik yang pernah saya ingat ketika saya belajar Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari itu dikatakan di sini waktu masih kecil belajar bersama Hasyid bin Ismail dan seorang ulama yang lain. Masih kecil belajar bareng. Lah, dua temannya Imam Bukhari ini kalau dengar hadis dicatat, dengar hadis dicatat. Imam Bukhari enggak pernah nyatet apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Maka setelah berjalan 16 hari, dua temannya ini menegur Imam Bukhari. Kamu tuh kok malas, enggak pernah nyatet, nanti kamu jadi apa, dapatnya apa, seperti itu. Karena ditegur terus, akhirnya Imam Bukhari mengatakan pada temannya, coba catatan kalian berdua dibuka. 6 hari belajar ini coba catatannya dibuka. Coba sekarang kalian baca catatan kalian semua. Dibaca itu catatannya itu semua, kata Imam Bukhari, maaf, itu catatan kamu salah. Ini kurang pulang, ini kurang pulang, ini kurang pulang. Lu kamu nyatet? Iya, saya catat semua di hati, saya hafal semua yang kalian catat. Coba buktikan. Akhirnya beliau membuktikan. Saat itu beliau menyebutkan 15,000 haditsan, 15,000 hadits dalam waktu 16 hari dihafal oleh Imam Bukhari. Kita satu hari hafal berapa hadits? Ibu-ibu satu hari hafal berapa hadits, Bu? Banyak ya. Kita ini hafalnya hadisnya sekarang hadis tentang berita yang ada di TV itu hafal semua. Tapi hadisnya Rasulullah SAW kita belum hafal. Ini contoh bagaimana kebesaran Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Makanya kita kalau mau cari guru, ya guru yang ngerti tentang Sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Husain bin Anis menyebutkan kisah tentang orang yang sudah masuk neraka. Ya, orang yang sudah masuk neraka, kemudian dia pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya tidak megang hadisnya, berdasarkan apa yang saya ingat, ya, apa yang saya ingat. Nanti kelengkapan hadisnya bisa dicek di kitab-kitab Sahih Bukhari, ada di situ. Jadi suatu ketika ada satu orang yang terakhir keluar dari neraka. Mesti jenengan batin, bukan saya. Ya toh? Kalau dengar hadis gini, oh udah aku, yang terakhir keluar dari neraka, udah aku. Bukan saya. Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, Khalifah Umar bin Khattab angkat tangan, ya Allah jadikan orang itu aku. Ditanya sama sahabat yang lain, loh, nah kok jenengan sampai minta jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, kenapa? Lah orang terakhir keluar dari neraka kan berarti keluar dari neraka masuk surga. Lah saya ini gak ngerti, saya itu nanti bakal kekal di neraka atau masuk surga. Saya nanti husnul khotimah atau su'il khotimah. Su'il khotimahnya model masih muslim atau udah murtad, itu saya gak ngerti. Makanya disebutkan hadis orang yang terakhir keluar dari neraka itu saya senang, mogo-mogo itu saya. Padahal beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. As-sahabu basyari nabil jannah. 10 yang sudah dijamin masuk surga. Nah, ini kisah tentang orang yang keluar dari neraka ini lucu. Jadi dia tiap hari minta, ya Allah keluarkan dari neraka, ya Allah keluarkan dari neraka. Akhirnya doanya itu, ya Allah tolong saya ini ditaruh di pinggiran neraka. Minta ditaruh di pinggiran neraka, jangan di dasar. Sama Allah dijawab, nanti kalau kamu tak taruh di situ, minta yang lain lagi. Enggak, ya Allah, saya enggak minta yang lain. Enggak minta yang lain. Ya sudah, dituruti sama Allah. Di situ sudah cukup, ya Allah, enggak nambah lagi. Akhirnya ditaruh di pinggiran neraka. Setelah taruh di pinggiran neraka, ya Allah, tolong ya Allah. Saya tak lihat orang-orang yang di surga. Lihat orangnya di surga. Maka Allah ngomong lagi, nanti kalau saya turuti kamu enggak minta minta yang lain lagi. Minta yang lain lagi. Enggak, ya Allah cukup, pokoknya bisa lihat orang yang di surga sudah senang gitu kan. Dituruti sama Allah, bisa lihat orang yang di surga. Betul lihat orang yang di surga senang, yang luar biasa. Ya Allah, tolong saya ini dikeluarkan dari neraka. Ya, tolong keluarkan dari neraka, dekatkan ke surga situ. Udah, enggak masuk surga enggak apa-apa. Pokoknya lihat yang di surga keluar dari neraka. Nanti kalau saya turuti kamu minta yang lain lagi. Enggak, ya Allah, saya enggak minta. Cukup itu udah senang saya. Akhirnya dikeluarkan dari neraka, ditaruh di depan pintu surga. Inguk-inguk lihat surga gitu kan. Lihat surga. Akhirnya ngomong lagi, ya Allah tolong saya masukkan ke dalam surga. Katanya Allah, lah kamu itu betapa cepat berdustanya gitu ya. Cepat berubah pikiran. Tadi bilang gak mau, sekarang minta masuk surga. Terus akhirnya sama Allah ditanya, gimana menurutmu surga? Penuh ya Allah, sudah kebak, gak ada tempat buat saya kelihatannya. Sudah penuh. Nah coba kamu, kalau masuk surga kamu pengen apa? Oh saya pengen istana ini ya Allah, saya pengen kolam renang ya Allah, saya pengen bidadari ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Gak pengen yang lain? Gak ada keinginan yang lain? Gak ya Allah cukup, pokoknya dapat istana, kolam renang, bidadari, udah seneng saya, udah cukup. Betul, gak pengen yang lain? Gak ya Allah. Lah kamu kira-kira pengen itu gak? Diingatkan sama Allah. Kamu pengen ini enggak? Oh itu pengen juga ya Allah. Kamu pengen ini enggak? Oh itu pengen juga ya Allah. Kamu pengen ini enggak? Oh itu pengen juga ya Allah. Ditanya lagi sama Allah, udah enggak pengen yang lain lagi? Enggak ya Allah, itu udah cukup. Diingatkan lagi sama Allah, lah kamu pengen itu enggak? Enggak ya Allah, oh juga ya Allah, pengen juga. Sampai akhirnya diingatkan Allah dengan berbagai kenikmatan, sudah puas. Allah mengatakan, semua itu untukmu dan kamu saya beli 10 kali lipat lebih banyak dari itu. Lah kalau untuk orang yang terakhir masuk surga saja pelayanannya Allah seperti itu, lah kira-kira yang masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Ya kan? Itu yang terakhir. Lah kira-kira bukan yang koretan loh, yang pertama ini bagaimana? Yang dari awal bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kira-kira seperti apa? Semoga kita semua termasuk yang awal masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang tadi sudah diterjemahkan dan dikupas oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada beberapa yang pengin saya tambahkan tentang masalah pikiran yang rusak. Di sini diingatkan dalam sebuah hadis tadi, lamma khalaqal khalqa kataba kitabi wa huwa yaktubu ala nafsi wa huwa wada'idah. Ada orang yang sampai nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nanya gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yabrahu an-nasu yata'aluna hatta yaqulu. Nanti orang-orang itu akan duduk ngobrol bahas Allah. Duduk ngobrol bahas Allah. Makanya kita ini kan enggak boleh bahas Allah. Bahas saja tentang keagungannya Allah, jangan bahas zat-Nya Allah. Ini bahas Allah, ciptaan-ciptaan dibahas. Terus ngomong hadallah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, terus yang menciptakan Allah siapa? Nanti ada orang yang begitu. Ini yang begini ini yang buat rusak. Yang buat rusak. Jangan sampai kita duduk-duduk sampai mikir-mikir yang seperti itu. Dalam hadis yang lain, kalau ada setan yang bisik begitu, ya setan bisik begitu, Rasul udah ngasih kuncinya, jawabannya. Jawabannya tinggal kita ngomong amantu billahi wa bi rasulihi. Selesai. Langsung setannya pergi. Itu dari setan. Amantu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Jadi ikrar iman itu musir setan. Kita ikrar amantu billah, disuruh ucap sama Rasulullah SAW. Jawabannya bukan pakai mikir. Ini kan diajak mikir. Diajak mikir, mentok gitu, gak kuat kan. Akhirnya mikir yang aneh-aneh. Jangan dijawab pakai mikir, jawabannya dengan zikir. Jawabannya dengan zikir. Diajari Rasulullah tinggal mengucap amantu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kemudian tentang betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Pak, kalau kita punya kekuasaan, punya pasukan yang luar biasa, ada orang yang kecil gak bisa apa-apa, tapi gaya. Mungkin tadi punya kerajaan, kekuasaan yang luar biasa, tentara banyak, ada satu orang kecil gak bisa apa-apa, tapi dia gaya. Gayanya cimaki kita, menghina kita. Kira-kira kita bisa sabar atau langsung habisin orang itu? Hah? Nanya ini. Jenengan naik mobil, ada orang yang di belakang itu ngebel terus lampu merah dibel. Lampunya merah gitu. Ini orang ini gaya, mungkin gayanya itu seperti orang jagoan ya. Padahal jenengan adalah kepala polisi. Kira-kira turun dari mobil enggak? Hah? Turun kan? Langsung cabut manasimnya, orangnya lebok. Proses ini orang buat onar yang seperti ini. Diproses ini. Kalau udah bawa SIM ini tanda tanya ini orang yang begini. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita kok dibandingin Allah bisa enggak? Ya kita dibandingkan bukan apa-apa, wong kita ini ciptaannya Allah. Lah kok kita ini gaya dengan maksiat dan lain sebagainya. Lah ada orang yang sampai terlampau kepada Allah, yaitu orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu punya anak laki-laki. Ya, nuduh Allah punya anak laki-laki. Tapi ternyata Allah tidak langsung marah. Coba lihat tuh, yang begitu-begitu langsung dihabisin enggak sama Allah? Enggak. Sama Allah masih dikasih kesempatan untuk tobat, untuk masuk agama Islam, bahkan dikasih rezeki. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih macam-macam. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Makanya Allah punya sifat as-sabur, yang maha sabar. Nah, Allah sabar terhadap yang kafir dan sabar juga terhadap kita-kita yang muslim ini, yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi insyaallah. Tadi ada ini hadis yang di awal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seluruh umatku mereka pasti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi bapak, ibu, saya, kita semua insya Allah pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Coba alusnya bahasanya Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya sahabat nanya, waman ya'ba, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Waman ata'ani faqad aba, dan siapa yang tidak mentaatiku, melanggar perintahku, menentangku, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Saya ketemu seorang Habib di Bogor, sekturannya Habib Empang sana, almarhum sudah meninggal juga, saya lupa namanya, Habib Alwi itu siapa? Habib Bongsen, yang, ya Habib Bongsen apa? Habib Bongsen di sana ngasih saya Pak Edyah tentang hadis ini. Beliau berkata, Nova, coba lihat betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena sayang pada umatnya, Rasul tidak mau nyebut umatnya masuk neraka. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang taat kepadaku masuk surga. Seharusnya yang menentangku masuk neraka. Ya kan? Yang taat kepadaku masuk surga, yang menentangku masuk neraka. Tapi karena Rasul tidak mau nyebut umatnya masuk neraka, bahasanya Rasul dirubah. Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Lembutnya Rasul pada umatnya. Lah kok sekarang nih banyak orang ngaku umatnya Rasulullah, dikit-dikit rokok, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Terus dia ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Makanya saya katakan gadungan yang begitu. Kalau ahlus sunnah wal jamaah betulan pegang sunnah, nitiru Rasulullah SAW. Rasul gak gampang ngecap umatnya masuk neraka. Bahkan cuma ngomong yang tidak mau taat kepadaku tidak mau masuk surga. Alusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tidak mau menghakimi umatnya masuk ke dalam neraka. Kemudian di sini juga bagaimana orang yang berulang kali berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadirnya ini. Faqala inna 'abdan asaba dzanban faqala, ada seorang hamba berbuat dosa kemudian berkata, Rabbi asabtu dzanban faghfirli, ya Allah aku telah terjerumus dalam perbuatan dosa, tolong ampuni aku. Faqala rabbuh alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih wa fartu li 'abdi, hambaku ngerti kalau dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan Tuhan yang juga akan menyiksa orang yang berbuat dosa, yang maha pengampun dan juga maha membalas. Kemudian dia mau minta ampun, ghafartu li abdi, maka aku ampuni dia, aku ampuni dia. Famakata thumma makata masyaallah, setelah itu orang ini bisa bertahan, bertahan untuk taat tidak berbuat dosa sekian lama. Thumma asaba dzanba, setelah itu kepleset lagi berbuat dosa lagi. Maka hamba itu berkata, faqala rabbi asabtu akhar faghfirli, ya Allah saya kepleset lagi, saya berbuat dosa lagi, tolong ampuni saya. Faqala rabbuh, maka Allah berkata, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih, sama ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ghafartu li abdi, dia meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia lagi. Thumma makadza masyaallah, setelah itu hamba tadi bertahan tidak berbuat dosa sekian lama. Setelah sekian lama tidak berbuat dosa, kepleset lagi, berbuat dosa lagi. Faqala rabbi asabtu akhar faghfirhuli. Ya Allah, saya kepleset lagi, berbuat dosa lagi. Tolong ampuni saya. Maka Allah mengatakan, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudzu bih. Ghafartu li abdi. Hamba-Ku ngerti dia punya Tuhan yang Maha mengampuni, dan Tuhan juga yang akan menyiksa, tapi dia mau minta ampun, maka Aku ampuni dia. Di riwayat yang lain, lanjutan hadis ini, Allah mengatakan, silahkan dia berbuat dosa seberapa kali, selama dia mau minta ampun, Aku akan mengampuninya. Tapi jangan terus jarak. Lah ya, semono ya wes. Kalau udah begitu, Allah Maha Pengampun, ya udahlah. Saya tak bermaksiat, rampung tak minta ampun. Nah, yang jadi masalah kalau tengah-tengah maksiat terus mati gimana? Jadi masalah kan itu. Lah dibahas sama ulama, apa yang menyebabkan datangnya ampunan Allah? Ucapannya ya Allah ampuni aku atau apa? Ulama mengatakan hamba ini diampuni Allah berdasarkan ucapan Allah, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudzu bih. Ucapan Allah yang menyatakan hamba-Ku ini punya makrifah tentang diri-Ku. Hamba-Ku ini mengenal Aku. Hamba-Ku ini tahu kalau Aku itu Maha Pengampun dan Aku bisa menyiksa. Pengetahuannya tentang Allah punya sifat pengampun dan Allah menyiksa, itu yang mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kadang ada orang istighfar tapi enggak punya pengetahuan itu, cuman astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini karena tahu Allah Maha Pengampun dan Allah menyiksa, ya mintanya beneran. Tolong ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jangan siksa aku ya Allah. Orang kalau ngerti Allah bakal nyiksa kan minta ampunnya betulan nih ya. Dia tahu Allah bakal ngasih ampunan, ya dia minta ampunnya betulan. Bainal khauf war raja. Di antara takut dan harap, takutnya takut disiksa, harapnya harap diampuni. Punya makrifah ini yang mengangkat derajat orang tersebut sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebagai kabar gembira buat orang yang berjalan menuju Allah. Jangan kalau kepleset terus akhirnya putus asa. Terakhir Habib Husain ada satu anak muda yang berguru. Anak muda berguru akhirnya sekian lama ngilang. Gak datang pengajian lagi. Dicari sama gurunya, kemana anak ini kok gak pernah pengajian lagi. Suatu hari ketemu di jalan. Ketemu di jalan, si murid lihat guru, lari itu muridnya. Lari cepat ninggalkan gurunya. Lah gurunya lihat muridnya lari, dioyak sama gurunya. Kebetulan gurunya Habib Novel, larinya cepat. Ya masih enam, maksudnya ini gurunya punya kekuatan yang luar biasa. Kejar nih muridnya. Sampai akhirnya kejar-kejaran dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, mentok gang buntu. Begitu kena gang buntu, plek di tembok, muridnya menek gak bisa. Mengo gak berani. Gak menek gak bisa, maju ke bentur, balik mengo tidak berani. Gurunya dari belakang megang pundaknya. Sekarang kamu mau lari kemana? Ayo kamu mau lari, lari kemana? Tidak ada jalan lagi, gang buntu. Gangnya pun buntu. Ayo noleh sini, mengo sama nunduk gitu. Kenapa kamu kok gak mau pengajian lagi, ninggalkan saya? Dijawab sama muridnya, saya sekarang banyak dosa guru. Banyak dosa, saya malu ketemu guru. Saya malu ketemu guru. Kata gurunya, kalau kamu sudah tidak berbuat dosa lagi, gak usah merguru sama saya. Justru gara-gara dosamu itu masih banyak, yo moro rene. Bergurulah, datanglah kepada gurumu, biar kamu ngerti dosamu, biar bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang itu kalau banyak dosa ya tambah nyedak sama masjid. Jangan tambah wis dosaku akeh, ora pantas aku mlebu masjid, kan aneh. Orang yang banyak dosa itu justru harus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya enggak pantas ketemu Allah, kan ngawur gitu ya. Nah makanya orang yang mengatakan pada orang-orang yang berbuat dosa, kamu gak pantas pengajian, kamu gak pantas ke masjid, kamu gak pantas untuk cari ilmu, kamu gak pantas dekat orang soleh, ini orang yang ngawur. Ini orang yang udah kena bisikan setan. Justru seharusnya terhadap kita-kita yang masih banyak dosa ini disemangati. Wes dosane akeh, makane ibadahnya diakeh-akeh, kumpul ulama, ya kumpul sama orang yang soleh, biar kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu seharusnya. Terakhirnya terakhir, mbung iling. Nah ini kadang buat orang yang lagi belajar itu kadang menyangka guru itu tahu keburukan-keburukannya. Oh, guru saya tahu keburukan-keburukan saya malu. Jangan bingung ngadepi guru. Jadi kalau jenengan punya dosa, saya punya dosa, kok ketemu orang wali Allah gitu ya, tinggal ngomong aja sama Allah, ya Allah tolong tutupono, Allahumma astur, ya Allah tolong tutupi aib-aib saya, tolong tunjukkan yang baik-baik saja. Itu metode yang pertama, sehingga nanti kalau ketemu gurunya itu senang. Oh, ini orangnya baik, aromanya harum, enak, ditutup sama Allah. Ya sabar, Allahumma astur ni jazatrikal jamil. Itu metode pertama. Metode kedua, ini saya diajari sama seorang hamba Allah yang soleh, lebih cakep. Kalau ketemu wali justru bukaan. Yai, Habib, Ustaz, Yai, Syekh, kula kakek dosa. Ini loh, dosa saya banyaknya luar biasa. Ya Allah tunjukkan sama dia, dosa saya banyak. Tolong dia sundandani saya. Dosa ku akeh, tolong dandanono. Justru begitu, saya ini banyak dosanya, tolong didandani, tolong diperbaiki. Dengan bukan perasaan apa sombong, dan memang sadar dirinya punya salah yang banyak. Nah, orang yang soleh itu jangan dikira suka cari aib-aibnya orang. Lawan perintahnya Allah, tutuplah aib. Ciri orang yang soleh itu suka nutup aib orang. Pernah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jubri dengan dua temannya mau berkunjung rumahnya hamba Allah yang soleh. Hamba Allah ini dikenal bisa baca orang lain, itulah, bisa baca orang. Kasif orangnya, bisa ngetahui orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Nah, biasanya kalau mau ketemu orangnya begitu, asal kita wudu, itu nanti yang jelek-jelek ketutup. Nah, resepnya di situ, asal kita wudu, yang jelek-jelek ketutup. Nanti yang kelihatan yang baik-baik saja. Nah, dua temannya Habib Hasan ini ngomong sama Habib Hasan. Perlu saya jelaskan, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jubri ini satu hari sholat sunnahnya itu tiap malam 2 rakaat saja. Tiap malam cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat keduanya gak usah saya jelaskan, nanti jenengan lebih kaget. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Lah yang sudah begitu saja tiap masih pengen ketemu orang soleh. Masih pengen ketemu orang soleh, yuk kita cari berkahnya orang soleh. Nah, temennya ngomong, ayo kita wudhu dulu, nanti kalau tidak kan konangan. Katanya Habib Hasan, wis ora usah wudhu-wudhuan, wis ben ngene apa none. Enggak usah wudhu, biar begini saja apa adanya. Nah, temennya enggak mau. Maka akhirnya masuk masjid. Setiap masuk masjid airnya saat kotong habis, kerannya mati. Ya, kerannya mati, enggak bisa wudhu. Akhirnya temennya nyerah, ya udah, kita enggak usah wudhu. Lah batinnya Habib Hasan wis tak kandhani kok ngeyel. Karena Habib Hasan juga kasih ngerti, ini masjid gak ada airnya semua. Tiwas golek banyu, kesel kan begitu. Udah kita begini aja gak usah wudhu, apa adanya. Akhirnya berangkat bertiga ini ke rumah orang soleh, tapi gak wudhu. Jadi polosan, ononing inilah begini nih. Gak punya perisai untuk nutup lagi. Ibarat orang itu belum mandi tapi gak pakai parfum, kan mabu. Ya kalau memang bau, dia akan bau. Berangkat. Sampai dekat depan pintu orang soleh tadi teriak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang solehnya teriak dari dalam, hei tamu-tamu saya, kalian kira saya ini anjing apa yang suka mengkait-kait dari kotoran di tempat sampah? Maksudnya orang soleh itu gak mau cari yang kotor-kotor, maunya tuh lihat yang baik. Baik, jadi gak usah takut. Kalau punya air ngedep orang soleh, jangan sombong. Jangan mengatakan orang soleh nanti benci sama saya karena saya ini punya air begini, saya punya air begini, saya punya air begini. Prasangka baik sama orang soleh tersebut. Gak suka buka air orang, yang ada nutup air orang. Itu yang menyebabkan kita dapat al-madad fil mashhad. Kita akan dapat yang besar dengan cara pandang kita yang baik. Sekian, waktu sepenuhnya saya kembalikan pada hari musim.